Qala rahimahullah, kita masih pada hadis yang ke-33. Hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullah, al-thalithah, kalimat yang ketiga dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, wa man yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang berupaya, berusaha untuk sabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia orang yang sabar. Thumma dzakara fil jumlatir rabi'ah, kemudian beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada kalimat yang keempat, an-nasabra idza a'tahu Allahul 'abda fa huwa afdalul ata' wa ausa'uh. Sungguhnya kesabaran, apabila Allah berikan kesabaran itu kepada seorang hamba, maka kesabaran itu adalah semulia-mulia pemberian, anugerah yang paling afdal dan paling luas, anugerah yang paling luas. Wa'adhamuhu i'anatan alal umur, dan sebesar-besar bantuan dan pertolongan atas segala urusan. Bantuan dan pertolongan yang terbesar untuk menghadapi urusan adalah kesabaran. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Ay ala umurikum kulliha, itu pada seluruh urusan kalian. Seluruh urusan apa? Kalian. Minta pertolongan dan bantuan dengan kesabaran dan sholat pada semua urusan. Yang urusan kita adalah urusan yang besar. Masalah kita adalah masalah yang besar. Demikian juga adalah urusan yang berat. Secara khusus dalam permasalahan dakwah, tidak ada yang mudah dan tidak ada yang ringan. Sehingga tidak sepantasnya bagi kita untuk menggampangkan, mengendengkan satu urusan, walaupun kelihatannya kecil. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang meremehkan urusan yang kecil menjadi akibat yang besar. Berapa banyak orang yang meremehkan sesuatu yang sepele ternyata membuahkan perkara yang besar. Maka tidak sepantasnya bagi kita untuk meremehkan, ah cuma seperti itu saja, ah itu gampang, itu ringan. Tidak boleh. Walaupun itu suatu yang kita anggap mudah, suatu yang kita anggap ringan. Kenapa? Karena tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah, kita tidak bisa melakukan sesuatu, walaupun itu perkara yang ringan, walaupun perkara yang mudah. Tanpa pertolongan dari Allah, maka tidak bisa. Maka sekali lagi, tidak sepantasnya kita menganggap urusan dan perkara yang kita hadapi adalah perkara yang mudah dan ringan. Tidak boleh bagi kita menggampangkan atau mengentengkan satu urusan. Qala rahimahullah, wasabru kasairil akhlaq yahtaju ila mujahadatin linnafsi wa tamrinin laha. Dan sabar ini sebagaimana akhlak budi pekerti yang lain yang butuh kepada jihad, mujahadati nafs, butuh untuk jihad, mengekang dan mengendalikan nafsu. Demikian juga butuh untuk latihan, tamrin. Butuh latihan sabar itu. Sabar butuh apa? Latihan. Butuh pembiasaan. Perlu diulang dan diulang. Dilatih dan dilatih. Karena setiap kita pasti menginginkan apa yang kita inginkan tercapai dan ada di dalam diri kita. Kalau anak kecil menginginkan jajan, yang diinginkan sebisa mungkin ada di hadapannya. Pokoknya pengen ini harus ada, pengen ini harus ada, ya begitu enggak? Betul. Kalau pengen jajan pokoknya beli gitu. Oh di sini Abi tidak punya uang, begitu terus gimana kak? Terima kasih Abi, Bapak, atau nangis? Kalau tidak, pokoknya saya pengen ini. Kalau tidak dibelikan terus ngapa? Gembira, alhamdulillah tidak dibelikan begitu? Ya begitu ya. Iya enggak, Dul? Mar? Iya enggak? Iya. Perlu latihan. Oh, ini orang tua enggak punya uang, perlu dilatih. Ternyata uang tidak seperti sulapan, bim salabim, terus datang. Tidak. Jajan juga seperti itu, tidak bim salabim, terus datang. Bukan seperti iklan. Ya. Kalau iklan terus ada, yaitu iklan namanya. Dalam kenyataan tidak seperti itu, ya. Kita menginginkan ini dan itu belum tentu terus ada, sehingga membutuhkan apa? Kesabaran. Kita punya cita-cita, punya keinginan, belum tentu apa? Terus tercapai, sehingga membutuhkan kesabaran. Butuh apa? Sabar, dan sabar itu butuh jihad, mengekang apa? Nafsu. Kalau kita tidak dibelikan ya, yang gede ya, yang sudah kenal dengan medsos itu ya, di pondok tidak tahu, tapi kalau di rumah jangan tanya, tidak punya data, gimana caranya? Tidak punya data? Spokoe mi, begitu ya? Iya enggak? Harus ada pokoknya. Butuh apa? Jihad, mengekang. Oh iya. Orang tua itu yang dipikirkan bukan cuma data. Yang dipikirkan untuk beli beras, untuk beli lauk, untuk beli sabun, untuk beli ini, beli itu. Belum bayar listrik, belum. Banyak yang difikirkan. Sehingga apa? Kita harus mengendalikan diri, mengendalikan jiwa. Butuh latihan dan butuh apa? Jihad. Walihada qala, oleh karena Nabi SAW mengatakan, wa man yatasabbar ayyujahidu nafsahu ala sabri, barang siapa yang yatasabbar ayyujahidu nafsahu ala sabr, berjihad, mengekang hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya untuk sabar. Karena semua orang punya keinginan, pokoknya harus tercapai. Pokoknya sekarang harus ada. Iya. Tapi apa? Apakah kenyataan seperti itu? Kadang bisa dicapai, kadang tidak. Ketika tidak didapatkan, maka apa? Harus mengekang nafsu, mengendalikan nafsu sehingga tidak apa teriak-teriak, tidak marah-marah dan seterusnya. Dan itu butuh jihad. Yusabbirullah wa yu'inu, Allah akan menjadikan dia sabar dan membantu orang tadi untuk bisa sabar. Allah akan membantunya. Wa innama kana as-sabru a'dhamal ataya li'annahu yata'allaqu bi jam'i umuril abdi wa kamalatih. Dan hanya saja kesabaran itu dikatakan pemberian anugerah yang paling agung, yang paling besar, dikarenakan sesungguhnya kesabaran berkaitan dengan seluruh urusan seorang hamba. Seluruh urusan seorang hamba ada kaitannya dengan sabar. Demikian juga berkaitan dengan seluruh kesempurnaan urusan seorang hamba. Wa kullu halatin min ahwahi tahtaju ila sabrin, dan seluruh keadaan seorang hamba itu butuh kepada kesabaran. Sehat harus sabar, sakit juga harus sabar. Rezeki lancar, melimpah, bertambah harus sabar. Rezeki seret, usaha tidak jalan harus sabar. Dalam semua keadaan. Fa innahu yahtaju ila sabri ala ta'atillah, dikarenakan seorang hamba itu butuh kepada kesabaran dalam perkara apa? Taat kepada Allah. Salat butuh sabar. Puasa butuh sabar. Membaca Al-Qur'an butuh sabar. Ya. Kalau tidak sabar, ya yang penting baca sudah sekali lempar Al-Quran, selesai. Mana yang lebih bagus? Membaca Al-Quran dengan banyak, cepat, atau dengan baik, bagus, walaupun sedikit? Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih baik? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan dalam Lum'atul I'tiqad bab Al-Qur'an kalamullah, beliau menyebutkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga siapa dari sahabat Abu Bakar, demikian juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, bahwasanya apa i'rabul Qur'an, apa i'rabul Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan benar, dengan pelan, ini lebih baik daripada apa? Membaca Al-Quran dengan cepat, banyak, tetapi tidak i'rab, tidak apa? Baik dan tidak benar. Kata Abu Bakar apa? Saya lebih senang i'rabul Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tajwidnya dipraktekkan, panjang pendeknya dan seterusnya. Ini lebih saya cintai, kata Abu Bakar As-Siddiq, walaupun itu sedikit. Walaupun itu apa? Sedikit. Dalam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, kalau membaca Al-Qur'an kemudian fa'arabahu falahu asru hasanat. Likulli harfin asru hasanat. Kalau seseorang baca Al-Quran dengan baik dan benar, maka bagi dia setiap satu huruf 10 kebaikan. Baca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan itu butuh kesabaran, baca Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa? Butuh tenaga, butuh waktu, dan yang lainnya. Perlu apa? Kesabaran. Demikian juga yang kecil-kecil nulis. Abdurrahman sudah selesai, Man. Sudah selesai. Sudah. Sakit. Sudah. Nulis juga yang bagus. Ya. Nulis yang Nulis juga yang bagus, latihan yang bagus. Ini latihan nulis, bukan sekedar nulis yang penting. Nulis bukan, apalagi nulis cepat terus bermain. Nulis yang bagus, yang rapi. Semakin hari semakin bagus, semakin rapi, begitu kan? Seharusnya seperti itu dalam nulis. Semakin hari semakin bagus, ya. Itu lebih baik dari banyak nulis banyak tapi suruh baca sendiri tidak bisa. Nah, lebih baik, lebih bagus, itulah yang terbaik. Dan itu butuh kesabaran, butuh sabar. Ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Berbakti kepada kedua orang tua butuh kesabaran. Cuma apa? Sana tolong belikan cabai. Butuh kesabaran. Oh, sedang bermain. Ya. Begitu enggak Khalid? Ya. Gimana Sam? Butuh kesabaran ya. Wah, sedang asik main. Loh, kok disuruh beli cabai? Ini butuh apa? Kesabaran. Demikian juga ketika Allah orang tua disuruh membantu sini bantu apa? Oh, nyangkul. Nyabit atau memperbaiki rumah atau yang lainnya butuh apa? Kesabaran. Kalau tidak apa? Ya sudah bantu sebentar terus hilang. Kenapa? Tidak ada kesabaran. Butuh apa? Sabar. Berbakti kepada suami butuh apa? Kesabaran. Itu amal-amal ketaatan butuh kesabaran. Taklim butuh kesabaran. Ini sudah boyok, aduh, butuh kesabaran. Iya begitu kan, Mar, menghafal Al-Quran, taklim, ustadznya lama sekali, ini sudah. Nah, butuh kesabaran, butuh jihad yang seperti itu. Semua ketaatan kepada Allah butuh kepada kesabaran. Hatta yakuma biha wa yu'addiyaha, hingga seorang hamba bisa menunaikan ketaatan tersebut dengan baik dan benar. Itu butuh apa? Kesabaran. Sholat yang bagus butuh kesabaran. Sholat berjamaah butuh kesabaran. Yang pertama. Yang kedua, wasabrun an maksiatillahi hatta yatrukaha lillah. Demikian juga seorang hamba butuh kepada kesabaran dalam apa? Maksiat kepada Allah hingga dia mampu meninggalkan kemaksiatan tersebut. Butuh kesabaran. Judi, butuh kesabaran untuk apa? Meninggalkannya. Minum-minuman, butuh kesabaran untuk meninggalkannya. Lillah, karena Allah. Demikian juga apa? Mengambil milik orang lain. Wah, pensilnya teman ini bagus. Butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, hati-hati pensil bagus hilang. Ya, karena tidak sabar. Tidak apa? Tidak sabar. Dalam meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Demikian juga ada rambut panjang lewat, naik sepeda motor, tidak pakai baju lagi. Ya, butuh kesabaran, ya, butuh apa? Kesabaran. Itu yang kedua. Dalam meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Qala wa sabrin ala aqdarillahil mu'limah. Yang ketiga, butuh kesabaran dalam perkara apa? Menghadapi takdir ketentuan Allah yang tidak menyenangkan. Sakit. Senang kalau sakit, tidak menyenangkan. Rezekinya seret, usaha tidak laku-laku, tidak menyenangkan. Panen, panennya gagal, tidak menyenangkan. Butuh apa? Kesabaran. Fala yatasakhatuha, maka tidak apa? Berkeluh kesah, tidak protes. Saya sengaja sregep kok ya ora sugih-sugih. Usaha kok ya angel. Saya sholat sudah rajin kok ya sik lara. Butuh apa? Kesabaran, butuh jihad. bal wa sabrin ala ni'amillahi wa mahbubatin nafsi. Bahkan kata beliau butuh kepada kesabaran di atas apa? Nikmat-nikmat Allah dan apa yang disenangi oleh jiwa. Kesehatan butuh sabar. Rezeki lancar butuh sabar. Ya. Mendapatkan kesenangan butuh sabar. Ya, tercapai keinginannya. Terkabul harapannya butuh sabar. Butuh apa? Kesabaran. Fala yada'un nafsa tamrahu wa tafrahul farahal madmum. Maka seorang tadi tidak apa? Meninggalkan, membiarkan dirinya untuk tamrah wa tafrah, gembira dan senang, al farahal madmum, dengan kegembiraan yang tercela. Kalau tidak sabar apa? Rezekinya lancar, usaha melebar, apa akan dibeli, apa udah, apa minum, ah, minum gitu aja udah. Kenapa? Karena terlalu gembira, terlalu senang, usahanya lancar, rezekinya banyak, kesehatan terpenuhi, sehingga untuk apa? Gembira dengan kegembiraan yang berlebihan, sehingga tercela untuk foya-foya, untuk hura-hura dan untuk woya-woya, ya, woya-woya. Kenapa? Karena sehat. Apakah kalau orang sakit gigi akan woyo-woyo? Tidak mungkin, ya. Sudah dengar saja sudah marah, apalagi. Kenapa melakukan seperti itu? Karena sehat. Karena mendapatkan kenikmatan, keinginan jiwanya terpenuhi. Tetapi apa? Dia gembira dengan gembiraan yang tercela. Bal yastagilu bisyukrillah, bahkan dia bersyukur kepada Allah, sibuk untuk syukur, terima kasih kepada Allah. Dan syukur itu harus memenuhi berapa hal dalam bersyukur? Berapa dulu Pak Yo? Bincangan tuh. Itu tuh Mas Karjo. Ada berapa hal yang harus dipenuhi atau harus kita penuhi supaya dikatakan kita bersyukur kepada Allah? Pertama apa D? Yang pertama? Hah? Yang kedua apa Dar? Yang kedua? Hah? Latan sawun. Jangan dilupakan. Hah? Ya. Apa yang pertama? Mengakui bahwa nikmat tersebut adalah pemberian Allah. Kesehatan, yakin kesehatan ini dari Allah, bukan karena minum jamu, bukan karena apa, rajin olahraga, tapi yakin itu semata-mata dari Allah. Rezekinya lancar, uangnya banyak, yakin itu pemberian Allah, semata-mata datang dari Allah. Yang kedua, dengan lisannya apa, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rezekinya lancar. Alhamdulillah dan seterusnya. Yang ketiga dan ini yang paling berat apa? Menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Diberi kesehatan untuk taat kepada Allah, bukan untuk woyo-woyo. Kalau sudah sehat, rezekinya lancar, tapi woyo-woyo, namanya tidak bersyukur. Sudah dikasih rezeki lancar, tapi untuk apa? Beli cap jikiu. Apa cap jikiu? Judi, togel dan semacamnya. Atau minum, untuk beli minum-minuman. Itu dikatakan tidak bersyukur. Dan seterusnya. Dan apa? Seterusnya. Ini yang ketiga yang berat. Menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Dengan rezekinya lancar banyak. Wah, ini untuk bangun jalan. Yang ini untuk bangun pondok. Yang ini untuk fakir miskin. Yang ini untuk tabungan umroh. Nah. apa? Untuk kebaikan semuanya. Untuk kebaikan apa? Semuanya. Fahuwa fi kulli ahwali yahtaju ila sabri. Maka seorang hamba pada seluruh keadaannya butuh kepada kesabaran. Wa bisabri yunalul falah. Dan dengan kesabaran didapatlah kebahagiaan, keberuntungan. Keberuntungan itu apa? Jalannya dengan sabar. Makanya di dalam pelajaran nahwu sudah kita lewati gitu ya, Yas ya. Dalam pelajaran nahwu, dalam nawasib sudah kita lewati. Apa bait syairnya? Dalam nawasib. Mas Yusuf. Dalam nawasib yang sudah kita lewati yang berkaitan dengan sabar. Dulu sudah kita baca di sini. Apa? Hah? Bas? Anta bas. Antum saja yang jawab, yang lain jangan dikasih. Apa? La'as tahillanna so'ba au udrika muna. Faman qadatil amalu illa lisabirin. Sungguh demi Allah, saya akan menganggap mudah sesuatu sulit hingga saya mendapatkan cita-cita, keinginan, apa yang saya inginkan. Kenapa? Karena amal, cita-cita, keinginan dan harapan itu tidak akan tunduk kecuali siapa? Untuk orang yang sabar. Maka keberhasilan itu adalah dengan sabar. Keberuntungan bisa dicapai dengan kesabaran. Walihada dzakarallahu ahlal jannah, oleh karena Allah menyebutkan penduduk surga. Faqala, Allah mengatakan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk menemui mereka dari segala pintu. Dari seluruh pintu. Salamun alaikum bima sabartum. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Apa sebabnya? Bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian. Mendapatkan surga sebabnya apa? Sabar. Masuk ke dalam surga dengan apa? Kesabaran. Ini menunjukkan keberuntungan, keberhasilan, jalannya adalah sabar. Fani'ma uqbaddar. Maka apa? Surga itu adalah senikmat-nikmat, sebaik-baik tempat tinggal. Tempat tinggal yang paling baik adalah surga. Di sini Allah menyebutkan apa? Bahwa keberhasilan itu dengan apa? Kesabaran. Wa kadzalika qaul, demikian juga Allah mengatakan, ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang diberikan balasan dengan ghurfah, surga yang tinggi, dengan sebab apa? Bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Dengan sebab apa? Kesabaran mereka. Maka kebahagiaan bisa dicapai, diwujudkan dengan apa? Kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Wa ayya ja'alanallahu wa iyyakum jami'an minas sabirin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang berhasil fid dunya wal akhirah. Subhanalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.